Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazira amma ba'd. Fa ma'asyaral ikhwah rahiman wa rahmakumullah. Pembahasan kita di malam hari ini masih kita bacakan bab al-khaufu minasyirik. Bab takut terhadap perkara kesyirikan di dalam beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita sebutkan ayat-ayat, demikian pula hadis-hadis yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullahu ta'ala yang menyebutkan tentang anjuran agar seorang muslim memiliki rasa takut terhadap perbuatan kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah, di dalam beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan telah kita sebutkan beberapa di antara syarah penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir Asy'di rahimahullah terkait bab, demikian pula ayat dan hadis yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullahu taala. Kita lanjutkan penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir Asy'di rahimahullah dalam kitabnya Al-Qaul As-Sadid. Wa 'ala al-'abdi ay yajtahida fi tanmiyati al-ikhlasi fi qalbihi wa taqwiyatihi. Dan wajib bagi seorang hamba, setelah beliau menyebutkan syirik besar dan syirik kecil dan bahayanya pada diri seorang muslim, beliau menyebutkan wajib bagi setiap muslim untuk bersungguh-sungguh di dalam menumbuhkan keikhlasan di dalam hatinya dan menguatkannya. Wajib bagi kita seorang muslim untuk senantiasa menumbuhkan keikhlasan kita di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan menguatkan perkara keikhlasan ini pada hatinya. Naam. Wadhalika, dan yang demikian diwujudkan dengan cara, kata mu'allif rahimahullah, ini penting untuk antum perhatikan, bikamali ta'alluqi billahi ta'alluhan wa inabatan wa khawfan wa raja'an wa tama'an wa qasdan limardatihi wa thawabihi fi kulli ma yaf'aluhu al-'abdu wa yatrukuhu min al-umuri adh-dhahirati wal batinati. Kata beliau rahimahullah, bagaimana cara agar seseorang bisa menumbuh kembangkan keikhlasan dan menguatkannya di dalam hatinya. Beliau menyebutkan yang demikian diwujudkan dengan menyempurnakan menggantungkan dirinya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik dalam perkara ibadah, ia gantungkan ibadahnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika sholat dia upayakan sholatnya ikhlas hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika dia sedekah juga demikian, dia sempurnakan keikhlasannya hanya mencari pahala Allah azza wa jalla. Ketika dia membaca Al-Quran, ketika dia berdakwah, ketika dia mempelajari ilmu, dalam perkara-perkara amalan-amalan ibadah, ketaatan kepada Allah azza wa jalla, maka sempurnakanlah menggantungkannya diri kita hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala di dalam beribadah tersebut, tidak kita berikan kepada selainnya. Wa khaufan, demikian pula kita gantungkan rasa takut kita hanya untuk Allah azza wa jal. Tidak boleh kita takut kepada syaitan. Allah perintahkan dalam Al-Quran, innama zalikum syaitanu yukhawifu awliya'ah Fala takhafu makhafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya yang demikian disebabkan karena syaitan adalah sangat berambisi untuk membuat para wali-walinya takut kepada mereka. Fala takhafuhum, janganlah kalian takut kepada mereka. Wa khafuni, takutlah kalian hanya kepada aku, kata Allah Azza wa Jal, in kuntum mu'minin, apabila kalian adalah benar-benar orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam babul khauf, kita sempurnakan takut kita hanya untuk Allah. Singkirkan rasa takut-takut kita kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Takut ketika seseorang dia menerapkan syariat Allah Azza wa Jalla di pekerjaannya, khawatir kalau semisal dia akan dikeluarkan dari pekerjaannya sehingga dia langgar syariat tersebut. Ini butuh dibenahi. Sempurnakanlah rasa takut kita hanya kepada Allah Azza wa Jal. Jangan takut kepada makhluk. Apalagi kalau misal rasa takut tersebut menyebabkan kita melakukan perkara-perkara yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan, manil tamasa ridwan nas bisakhatillah sakhitallahu alaihi wa askhata alaihi nas. Barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan dia melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Kebanyakan seseorang dia melanggar syariat Allah disebabkan karena takut, khawatir manusia akan mencelaknya. Khawatir, takut kalau semisal manusia tidak lagi berbuat baik kepadanya. Khawatir kalau semisal manusia akan meninggalkannya, tidak lagi berwala, berloyal untuknya. Sehingga menyebabkan akhirnya dia cari keridhaan manusia tersebut dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sakhitallahu alaihi, maka menyebabkan Allah Azza wa Jalla murka kepadanya, wa askhata alaihi nas, dan menyebabkan manusia murka pula kepada dirinya. Berbeda halnya dengan seseorang yang kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mencari ridha Allah. Manil tamasa ridha Allah bisakhatin nas, dengan melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh manusia. Dia tahu di dalam syarat Islam dia harus melakukan demikian, namun ternyata apa yang dilakukan tidak diterima oleh masyarakatnya. Yang dia cari adalah ridha Allah Azza wa Jalla. Dia rela menanggung celaan, dia rela menanggung sekian banyak gangguan-gangguan, cemoohan, bahkan mungkin ditinggalkan oleh mereka. Sebabnya adalah dia pilih apa yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian pula dalam misal-misal yang semisalnya. Ketika dia bekerja, dia melakukan syariat Allah Azza wa Jalla, kemudian ternyata bertentangan dengan peraturan kantornya, ataukah bertentangan dengan pimpinannya. Dia mencari ridha Allah Azza wa Jalla, mungkin menyebabkan akhirnya dia dipecat, mungkin menyebabkan akhirnya dia dikurangi gajinya dan yang semisalnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pahalanya dan keutamaannya, radhiyallahu anhu wa arda anhu nas. Allah Azza wa Jalla ridha kepada dirinya dan manusia pun akan ridha kepadanya. Yang demikian disebabkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lainnya menerangkan keadaan seorang hamba yang sudah dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam hadis yang cukup panjang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ahabba Allahu 'abdan, apabila Allah Azza wa Jalla mencintai seorang hamba, nada Jibril, Allah akan memanggil malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Maka malaikat Jibril pun datang menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasul menyebutkan, Allah mengatakan kepada Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbahu, sesungguhnya saya mencintai si fulan, maka cintailah dirinya, kata Allah Azza wa Jalla. Allah perintahkan Jibril agar mencintai seorang hamba yang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Jibril pun mencintai hamba tersebut. Setelah Jibril mendengarkan apa yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jal, maka Jibril turun ke langit dunia, turun ke langit yang ada di bawahnya, kemudian memanggil seluruh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jibril mengatakan kepada seluruh para malaikat Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, fa ahibbuhu, maka cintailah dirinya. Maka seluruh para langit, seluruh penghuni langit dunia, seluruh penghuni langit dari kalangan para malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla mencintai hamba tersebut. Kemudian Rasul menyebutkan, fayudu'u al-qabulu fil ardi, maka diletakkanlah al-qabul. Qabul itu artinya diterimanya sang hamba ini oleh masyarakatnya, dicintainya hamba ini oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, dirindukannya hamba ini oleh kawan-kawannya, oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga dia menjadi seorang hamba yang mulia dan dicintai pula oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini termasuk dari asar dampak yang disebabkan karena kecintaan Allah dan kecintaan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini masyarakat ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala. Sehingga Syekh Abdurrahman Ibn Nasir Asy'ari rahimahullah mengingatkan kita agar kita bersungguh-sungguh untuk menumbuhkan keikhlasan pada hati kita seluruhnya, dan setelah tumbuh kita kuatkan, kita jaga agar senantiasa kuat, agar senantiasa tumbuh dan tidak menurun, apalagi pudar. Naam. Yang demikian yang pertama, dengan kita benar-benar beribadah hanya untuk Allah, mengikhlaskan ibadah kita hanya untuk Allah Azza wa Jal. Demikian pula khaufan, rasa takut kita hanya untuk Allah. Wa inabatan, dan kita benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat seorang mukmin adalah mereka orang-orang yang munibina ilaihi. Ketika mereka dirundung satu masalah, mereka kembalinya kepada Allah Azza wa Jal. Mereka meminta kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Naam, tidak minta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula rojaan, dia berharap juga, berharapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan berharap kepada makhluk. Naam. Bukan pula mengharapkan apa yang dia inginkan disebabkan karena apa yang dia miliki dari kelihaian, apa yang dia miliki dari kecerdasan, kepintaran di dalam bekerja. Naam. Tapi dia sandarkan rasa harapnya hanya kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Wa toma'an, demikian pula sifat toma', sifat mengharap rahmat Allah dan apa yang berada di sisi Allah Azza wa Jalla berupa pahala dan keutamaan. Wa qasdan, demikian pula keinginan, lima ridhatihi, untuk mendapatkan keridhaannya, wa thawabihi, dan pahalanya, fi kulli ma yaf'aluhu al-'abdu wa ma yatrukuhu min al-umuri adh-dhahirati wal batinah. Pada segala sesuatu yang dilakukan oleh seorang hamba, ataukah segala sesuatu yang dia tinggalkan, baik dalam perkara-perkara yang nampak ataukah dalam perkara-perkara yang tidak tampak. Upayakan agar kita benar-benar merealisasikan tauhid kita secara maksimal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selainnya. Fa innal ikhlasa bi tabi'atihi yadfa'u asy-syirkal akbar wal asghar. Kata al-muallif rahimahullah, karena kesyirikan dengan sifat yang ada pada kesyirikan tersebut, bila mana keikhlasan itu benar-benar sudah sempurna di hati seorang hamba dengan dia mengupayakan beberapa perkara yang tadi di disebutkan oleh ma'alif rahimahullah, maka akan bisa menolak kesyirikan baik yang besar dan yang kecilnya. Tauhid, keikhlasan akan menolak, akan menghilangkan, akan menyelamatkan seorang hamba dari perbuatan kesyirikan, baik itu besar apalagi yang kecilnya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Sehingga bila mana demikian keutamaan ikhlas, maka betapa butuhnya kita untuk senantiasa berupaya mengoreksi keikhlasan kita, menyempurnakan keikhlasan kita dalam seluruh perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, baik melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, agar senantiasa berada di atas keikhlasan, mengharapkan pahala Allah dan mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, baik dalam perkara yang zahir, yang nampak, ataukah dalam perkara yang batin, yang tidak tampak. Wa kullu man waqa'a minhu naw'un min asy-syirki falidhafi ikhlasihi. Dan segala dan siapa saja yang terjatuh dalam perbuatan kesyirikan, baik itu besar ataukah kecilnya, sebab musababnya kata beliau rahimahullah adalah disebabkan karena lemahnya keikhlasannya. Karena lemahnya keikhlasannya. Dan memperbaiki ikhlas dalam seluruh perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba, di samping tadi kita sebutkan, adalah perkara yang sangat penting, yang butuh untuk senantiasa dievaluasi, yang butuh untuk kemudian senantiasa diusahakan dengan sungguh-sungguh agar dia benar-benar bisa mempraktekannya. Namun dari satu sisi, jangan kemudian seorang beranggapan itu perkara yang mudah, itu perkara yang gampang. Jangan sekali-kali seseorang memiliki pemikiran bahwasanya keikhlasan adalah perkara yang mudah dan gampang untuk dilakukan, sehingga menyebabkan akhirnya dengan kegampangannya terkadang dia tidak benar-benar maksimal di dalam merealisasikan keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah beliau menyebutkan di dalam salah satu perkataannya, ma'alastu syai'an ashadd 'alayya min niyyati. Naam. Li'annaha tataqallabu 'alayya. Kata beliau rahimahullah, sesungguhnya saya tidaklah mengobati sesuatu pada diri saya yang lebih berat untuk saya obati dibandingkan niatku, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Menunjukkan dalam babul ikhlas, menjaga niat agar ketika berucap, agar ketika melakukan sesuatu, meninggalkan sesuatu, murni untuk Allah dan mengharapkan pahala Allah azza wa jal. Ini perkara yang beliau pandang sulit untuk melakukannya, sulit untuk mengobatinya. Namun bukan berarti akhirnya seseorang meninggalkan. Memperbaiki ikhlas adalah kewajiban, adalah perkara yang wajib, dan memang demikian konsekuensi dari tauhid, mengharuskan pelakunya agar benar-benar memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah azza wa jalla. Sehingga bila mana memperbaiki ikhlas adalah termasuk dari perkara yang sulit, maka mengharuskan adanya kesungguhan, mengharuskan adanya usaha yang maksimal untuk senantiasa dia berada di atas keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, li'annaha tataqallabu 'alayya, karena niat adalah perkara yang sering berbolak-balik pada diri beliau rahimahullah. Terkadang seseorang bersedekah, dia niat mengharapkan pahala Allah tabaraka wa ta'ala. Namun ketika dia melihat ternyata dengan sedekahnya dia dipuji, dengan sedekahnya ternyata disebarkan, oh si fulan telah bersedekah sekian, oh si fulan dengan sedekahnya akhirnya kita bisa membangun ini dan itu, apalagi terlihat dampak dari sedekahnya, terlihat bangunan yang besar, terlihat bangunan yang bermanfaat dan yang semisalnya. Terkadang ada perubahan niat. Dia menjadi seorang yang suka dipuji. Dia menjadi seorang yang suka untuk disebut-sebutkan amalan-amalan kebaikan-kebaikannya. Dan yang semisalnya. Sehingga karena berubah dan berbolak-baliknya niat pada diri seorang hamba ketika melakukan satu amalan, mengharuskan agar senantiasa sang hamba ini terus berupaya mengevaluasi niatannya, memeriksa niatannya agar senantiasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika beliau menyebutkan, menukilkan perkataan al-Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala, fasyirku amruhu sa'bun jiddan laisa bil hayyin. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengomentari perkataan al-Imam ats-Tsauri rahimahullah, beliau menyebutkan kesyirikan, perbuatan kesyirikan adalah satu urusan, satu perbuatan yang sangat sulit sekali, sa'bun jiddan laisa bil hayyin, bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang ringan. Sampai seorang imam semisal Sufyan ats-Tsauri rahimahullah menyebutkan kalimat yang tadi kita sebutkan, walakin yassirullahu al-ikhlas 'ala al-'abdi, akan tetapi Allah tabaraka wa ta'ala akan memberikan kemudahan keikhlasan pada diri seorang hamba. Wa dzalika, dan yang demikian Allah wujudkan dengan, nah ini perhatikan ungkapan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, seperti apakah cara Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kemudahan pada diri seorang hamba untuk dia bisa benar-benar mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Beliau menyebutkan, bi an yaj'alallaha nasba 'ainaihi, di mana seorang hamba tadi itu menjadikan Allah adalah satu-satunya harapannya, satu-satunya keinginannya. Bi an yaj'alallaha nasba 'ainaihi, sehingga penglihatan matanya, keinginan dirinya di dalam berucap, di dalam melakukan sesuatu, mengharapkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan urusan-urusan dunia, ketika seorang suami dia mencari nafkah, maka jadikanlah niatan dirinya adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah bebankan pada pundaknya sebagai kepala rumah tangga, untuk menghidupi istrinya, untuk menghidupi anaknya. Dan kapan seorang kepala rumah tangga ketika dia bekerja, dia niatkan bukan hanya sekedar urusan perut keluarganya, tapi dia niatkan mengharapkan pahala Allah karena dia paham itu adalah perintah Allah Azza wa Jalla. Maka Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis dari Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu yang disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia berinfak dengan satu nafkah, yabtaghi bidzalika wajh Allah, yang dia mengharapkan dengan apa yang dia infakkan wajah Allah Subhanahu wa taala, illa ujirta 'alaiha, melainkan dengan apa yang dia usahakan, dengan apa yang dia cari berupa rezeki Allah, dengan apa yang dia lakukan keluar dari rumahnya, harus melakukan demikian, harus membuat demikian, harus mengeluarkan keringat demi menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal. Yabtaghi bidzalika wajh Allah, dia harapkan wajah Allah Azza wa Jal. Maka Nabi SAW menyebutkan, illa ujirta 'alaiha, melainkan dengan apa yang dia lakukan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta ma taj'aluka fi fimra'atika, hingga apa yang kamu berikan pada mulut istrimu berupa suapan nasi, berupa suapan makanan yang kamu cari dengan keringatmu mengharapkan wajah Allah, melainkan suapan-suapan tersebut akan ternilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan ma'asyiral ikhwah pentingnya agar senantiasa seorang muslim benar-benar berupaya untuk merealisasikan tauhid, mengharapkan apa yang dilakukan pahala dan keutamaan serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan oleh Syekh Ibnu Zain rahimahullah, fayaqsudu bi'amalihi wajhallah. Dia mengharapkan dengan amalannya seluruhnya wajah Allah Subhanahu wa taala. La yaqsudu madhan nas. Dia tidak mengharapkan pujian dari manusia. Au dhammahum, ataukah celaan dari manusia. Au sana'ahum alaih, ataukah pujian manusia atasnya. Wan nasu la yanfa'unahu abada. Diingatkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan perlu kita ketahui bahwasanya manusia-manusia yang ada di sekitar kita, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepada seorang hamba sama sekali. Naam. Hatta walau kharaju ma'ahu litashyi'i janazatihi, hingga walaupun mereka manusia keluar bersamanya untuk mengantar jenazahnya ke liang lahatnya, lam yanfa'ahu illa amaluhu, tidaklah akan bisa memberikan manfaat kepada seorang hamba yang telah meninggal dunia tersebut melainkan hanya semata-mata amalannya. Manusia yang memujinya akan meninggalkannya. Manusia yang dahulu mengeluk-elukannya akan meninggalkannya, membiarkan dia sendirian di liang lahatnya. Sehingga yang bisa menyelamatkan seorang hamba di alam barzakhnya hanya amalannya, kata beliau rahimahullahu taala. Kemudian Syekh Ibnu Zain rahimahullah menyebutkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yakhruju ma'al mayyiti ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu, akan keluar bersama seorang yang telah meninggal dunia mengiringinya, yang pertama keluarganya, yang kedua harta bendanya, yang ketiga amalannya. Fayarji'u itsnani, ketiga perkara tersebut akan kembali meninggalkannya dua perkara. Kemudian beliau menyebutkan ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu, yang akan meninggalkannya adalah keluarganya dan hartanya, dan yang akan menyertainya terus menerus di liang lahatnya hanya amalannya, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga penting agar hadis ini senantiasa terngiang, senantiasa teringat di benak-benak kita, terkhusus ketika melakukan amalan-amalan ibadah, ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, yang dilihat oleh masyarakat, dilihat oleh orang yang ada di sekitarnya, apalagi terlihat dampaknya, untuk kemudian benar-benar apa yang diinginkan adalah pahala Allah, bukan pujian mereka, bukan sanjungan mereka, bukan elu-eluan yang keluar dari lisan-lisan mereka, namun semata-mata mengharapkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu taala. Sampai akhirnya Syekh Ibnu Zain beliau menyebutkan, fal ikhlasu su'bun jiddan. Keikhlasan adalah perkara yang sangat sulit sekali. Illa annal insan, terkecuali apabila seorang idza kana muttajihan ila Allahi ittijahan shadiqan saliman ala siratin mustaqim. Terkecuali bagi seorang hamba yang dia benar-benar mengharap, mengadahkan, menghadapkan wajahnya hanya kepada Allah dengan penghadapan yang jujur, yang selamat, terus berada di atas siratal mustaqim, jalan yang lurus, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengikuti apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa inna Allaha yu'inuhu 'alaihi wa yuyassiruhu lahu. Sesungguhnya hamba yang seperti ini akan diberikan pertolongan oleh Allah dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi seorang yang dia berharap, menginginkan agar diberikan kemudahan di dalam mengikhlaskan amalan sedekahnya, mengikhlaskan amalan salatnya, mengikhlaskan amalan haji umrohnya dan amalan-amalan solehnya seluruhnya, penting untuk benar-benar memahami apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, agar dia benar-benar mengharap, menghadapkan wajahnya hanya kepada Allah, dengan mengharap kepada Allah, memberikan rasa takutnya hanya untuk Allah, dan mengharapkan ridha dan pahala Allah Azza wa Jalla. Naam. Demikian pula dia terus berada di atas siratal mustaqim. Dengan usahanya tersebut, niscaya Allah Azza wa Jalla akan memberikan pertolongan dan bantuan serta kemudahan untuknya. Disebutkan pada akhir surah Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang kata Allah Azza wa Jalla bersungguh-sungguh untuk meniti jalan kami ini, kata Allah Azza wa Jalla, untuk bersungguh-sungguh untuk menjalankan syarat Allah, bersungguh-sungguh untuk meninggalkan larangan Allah Azza wa Jalla, lanahdiyannahum subulana, niscaya sungguh-sungguh pula kami akan membimbingnya untuk berada di atas jalan kami, kata Allah Azza wa Jalla, wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah bersama mereka orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan. Sebagian di antara mereka para ulama menyebutkan bahwasanya akhir ayat di dalam surah Al-Ankabut adalah sebagai makhraj, jalan keluar untuk seorang muslim agar dia terselamatkan dari sekian fitnah-fitnah yang menimpa dan dia jumpai di kehidupannya. Karena di awal surah Al-Ankabut Allah Azza wa Jalla menyebutkan janji dari Allah Azza wa Jalla bahwasanya tidak ada seorang pun yang beriman melainkan dia akan difitnah. Alif lam mim ahasibannas wa ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka setelah mereka mengatakan kita beriman dalam keadaan kami biarkan dia begitu saja dan tidak difitnah? Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibiin. Dan sungguh kami telah memfitnah umat-umat sebelum mereka sehingga dengan fitnah tersebut kami mengetahui siapa di antara mereka yang jujur dan siapa di antara mereka yang dusta. Sebagian di antara mereka para ulama menyebutkan kunci keselamatan dari fitnah yang Allah sebutkan di awal surah ini adalah terdapat pada akhir surah tersebut, yaitu dengan sungguh-sungguhnya seorang hamba untuk menjalankan syarat Allah Azza wa Jalla, dengan bersabar dari gangguan-gangguan manusia, dengan terus istiqamah di atasnya, maka dengan kesungguhan tersebut dia akan diselamatkan oleh Allah, akan mendapatkan pertolongan, bantuan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan firman Allah, lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Naam. Tayib, kita bacakan kembali penjelasan dari Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Si'di rahimahullahu ta'ala. Beliau sebutkan bahwasanya keikhlasan adalah perkara yang akan menghilangkan syirik besar dan syirik kecil. Dan penyebab seseorang terjatuh ke dalam kesyirikan adalah disebabkan karena lemahnya keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila demikian halnya, maka yang seharusnya dievaluasi, yang seharusnya diobati untuk seseorang yang dia mengeluhkan sulit mengikhlaskan amalannya untuk Allah Azza wa Jal, yang harus diobati adalah dia perbaiki keikhlasannya. Ketika seseorang dia mengeluhkan saya sering riya, ketika seseorang mengeluhkan dia sering ketika beramal ingin agar supaya orang memujinya, as-sum'ah ataukah ar-riya, maka yang harus dia perbaiki adalah keikhlasannya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayyib, kita sebutkan beberapa masail yang disebutkan oleh muallif rahimahullah terkait bab al-khawfu minasyirik. Al-ula yang pertama, al-khawfu minasyirik. Di dalam bab ini kita bisa mengambil faedah takut terhadap perbuatan kesyirikan di dalam beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sebutkan bahwasanya kesyirikan adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian pula Rasul menakutkan kesyirikan, yaitu syirik asghar, menimpa para sahabatnya. Maka kita, seseorang yang dari sisi keimanan, kesolehan dan amalannya berada jauh di bawah sahabat Rasul, adalah lebih layak untuk senantiasa waspada dan takut terhadap bahaya kesyirikan tersebut. Demikian pula dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, hadis yang disebutkan dari Ibn Mas'ud al-Mu'allif rahimahullah ta'ala, kata Nabi SAW, man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nar. Seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan dia berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla, maka pasti dia masuk ke dalam neraka Jahannam. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan penyebutan kalimat yang umum, man, siapa saja, berarti mencakup padanya seorang yang banyak amalannya, berarti mencakup padanya seseorang yang gemar bersedekah, yang sudah banyak amalan-amalan solehnya, solatnya, puasanya dan yang semisalnya, terkenal sebagai seorang yang dermawan, yang baik di tengah masyarakatnya. Apabila dia meninggal dunia dalam keadaan melakukan kesyirikan, berdoa kepada selain Allah Azza wa Jal, Rasul memastikan dakhalan nar, niscaya dia akan masuk ke dalam neraka Jahannam wal'iyadzubillah. Ini menunjukkan bahwasanya amalan-amalan soleh, setinggi dan sebanyak apapun amalan-amalan tersebut, menjadi tidak bermanfaat apabila seorang hamba terjatuh ke dalam syirik besar dan meninggal di atasnya dalam keadaan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan dia merugi. Bila yang demikian adalah perkara yang membinasakan, maka tentulah yang demikian menghasung kita untuk hati-hati dan takut terhadap perkara kesyirikan kepada selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah yang kedua, ats-tsaniyah, an-riya'a minasy-syirki. Bahwasanya riya, seseorang beribadah tujuannya adalah untuk dilihat oleh orang yang melihatnya, itu termasuk dari kesyirikan. Itu termasuk dari kesyirikan. Yang semakna dengan riya adalah as-sum'ah. Seseorang beribadah tujuannya agar telinganya mendengar orang memujinya. Kalau riya tujuannya agar penglihatan manusia itu melihat ke arahnya, sehingga dia memperbagus amalan ibadahnya, memperbaiki gerak-geriknya ketika beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini keduanya termasuk dari kesyirikan, dan di dalam hadis yang dibawakan oleh Ma'alif rahimahullah, yang demikian termasuk dari syirik asghar, syirik yang kecil. Namun di sana ada perkara yang dibedakan oleh mereka para ulama berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu keadaan seorang hamba yang dia beramal dengan amalan yang soleh dan mengikhlaskan niatannya ketika melakukan amalan soleh tersebut, namun ternyata manusia memujinya, namun ternyata manusia menceritakan amalan-amalan kebaikannya dalam keadaan dia tidak mengharapkannya, dalam keadaan dia bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab ini masyaallah ikhwan rahimani wa rahmakumullah, di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah didatangi oleh salah seorang sahabatnya. Kemudian beliau mengatakan dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ara'aitar rajula ya'malu al-'amala min al-khair fayahmaduhu an-nasu 'alayh. Ya Rasulullah, bagaimanakah pandanganmu tentang adanya seseorang yang dia melakukan amalan-amalan kebaikan namun ternyata dipuji oleh manusia yang berada di sekitarnya dalam keadaan bukan itu niatannya? Dia niat melakukannya mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tilka ajilu bushral mu'min. Itu adalah berita gembira. Itu adalah berita gembira yang Allah segerakan pada diri seorang mukmin, menunjukkan itu adalah sebagai tanda amalannya diterima oleh Allah, menunjukkan bahwasanya Allah menerima perbuatannya dan meridhoinya, mencintainya dengan amalannya tersebut. Sehingga yang demikian bukan termasuk dari riya, karena riya berdasarkan hadis dan penjelasan yang kemarin dan tadi kita sebutkan adalah bila mana seorang hamba dia beramal, dia harapkan pujian dan sanjungan manusia yang ada di sekitarnya. Kemudian masalah yang ketiga, kata al-musannif rahimahullah, annahu minasyirkil azghar, riya itu termasuk dari syirik kecil. Riya termasuk dari syirik kecil, bukan syirik besar. Ar-rabi'ah, yang keempat, namun jangan kemudian kita memandang perbuatan syirik melihat dari sisi kecilnya. Tidak apa-apa riya, yang penting kan syirik asghar. Tidak apa-apa seseorang melakukan perbuatan tujuannya agar dipuji, karena perbuatan tersebut itu bukan syirik besar, syirik kecil. Ini termasuk dari penilaian yang salah. Karena syirik bagaimanapun jenisnya, karena syirik bagaimanapun jenisnya adalah perbuatan dosa yang dari sisi besarnya itu berada di atas dosa besar. Itu berada di atas dosa besar. Karena dosa itu kan bertingkat-tingkat. Yang paling besarnya adalah kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di bawahnya adalah perbuatan dosa-dosa besar, seperti berzina, meminum minuman keras, berjudi, melakukan pembunuhan. Ini semuanya adalah termasuk dari dosa-dosa besar yang mengakibatkan pelakunya diancam dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sekali lagi, dosa-dosa besar yang tadi kita sebutkan ternyata masih berada dari sisi tingkatannya di bawah kesyirikan di dalam beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian masalah yang berikutnya, masalah yang keempat, annahu akhwafu ma yakhafu minhu 'ala shalihin. Perbuatan riya ini yang termasuk dari syirik kecil adalah perkara yang paling dikhawatirkan, paling ditakutkan menimpa, menjangkiti orang-orang saleh. Orang-orang yang bersemangat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga bila mana kenyataannya demikian, maka berisikan peringatan dan berisikan teguran untuk kita sebagai seorang muslim, agar ketika melakukan amalan-amalan soleh, untuk kemudian benar-benar menyempurnakan ikhlas kita hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian di antara salaf beliau menyebutkan tentang sulitnya dirinya ketika hendak meriwayatkan, menyampaikan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui bahwasanya hadis Rasul sampai ke kita dalam keadaan bersanad dari jalur sahabat Rasul, mendengarkan hadis ini disampaikan ke generasi setelahnya menerimanya, disampaikan ke generasi setelahnya, demikian seterusnya hingga ke mereka para imam-imam hadis yang membukukan dan mengumpulkan hadisnya di dalam karya-karya mereka, seperti al-Imam al-Bukhari rahimahullah, al-Imam Ibnu Majah, al-Imam Ahmad bin Hanbal, al-Imam al-Baihaqi, al-Hakim, dan yang lainnya dari kalangan mereka para imam-imam hadis yang mengumpulkan riwayat-riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagian di antara salaf menyebutkan sulitnya beliau ketika menyampaikan, meriwayatkan satu hadis. Terkadang membutuhkan adanya evaluasi niat, membutuhkan adanya niatan yang baru, hingga beliau menyebutkan farubba hadisin wahid yahtaju ila niyatin. Terkadang ketika seseorang menyampaikan satu hadis yang dia butuhkan beberapa niat. hadisnya satu, amalan solehnya satu, namun ternyata niatnya banyak. Disebabkan mungkin pada awal kali menyampaikannya ada niatan riya, sehingga dibutuhkan memperbaharui niat. Ketika niatnya sudah diperbaharui, muncul lagi niatan melakukan perbuatan tersebut karena riya ataukah sum'ah, sehingga dibutuhkan niat yang baru, demikian seterusnya. Sehingga terkadang menyampaikan satu hadis yang dibutuhkan adalah banyak niat, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lamu bishawab. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal 'afwu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu habdakumullah.